Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumittini amma ba'du. Qala al-mukhtasiru hafidhahullahu ta'ala, falidhalika dhakara fi hadhal hadithi anna awliya Allahi ala darajataini. Berkata Asy-Syaikh Muhammad bin Sulaiman Al-Muhanna hafizahullahu ta'ala dalam ringkasan beliau terhadap kitab Jami'ul Ulum wal Hikam karya Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, ya, beliau melanjutkan pembahasan mengenai hadis ke-38 dari Al-Arba'un An-Nawawiyah, yaitu ya falidzalika dzakara fi hadzal haditsi anna auliya Allahi ala darajataini. Maka oleh karena itu, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala itu berfirman, ya, melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini bahwasanya para wali Allah itu terbagi menjadi dua tingkatan. Ihdahuma, ya, tingkatan yang pertama, al-mutaqarribuna bil fara'idi, yaitu orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan amalan-amalan wajib. Wa hadhihi darajatul muqtasidina ashabil yamini. Dan ini adalah derajat dari al-muqtasidun, ya, golongan yang pertengahan, dan ashabul yamin, yaitu orang-orang yang ya akan menerima catatannya dengan tangan kanan. Afaniyatu, kemudian golongan yang kedua, darajatus sabiqina wal muqarrabina, yaitu derajat as-sabiqun al-muqarrabun, yaitu derajatnya orang-orang yang berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan, dan juga derajatnya orang yang didekatkan kepada Allah, ya, as-sabiquna al-muqarrabuna. Wahum, dan mereka adalah alladzina taqarrabu ilallahi ba'dal fara'idi bilijtihadi fi nawafilit ta'ati, yaitu orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah, ya, setelah melaksanakan amalan-amalan wajib, kemudian bersungguh-sungguh untuk melaksanakan, ya, ketaatan berupa amalan nawafil, ya, amalan sunnah. Walin kifafi antaqo iqil makruhati bilwaro'i. Ya. Dan juga berusaha untuk meninggalkan, ya, perkara makruh yang, ya, kecil, ya, yang detail, yang kecil pun berusaha ditinggalkan, ya, bil waro'i, ya, dengan sikap yang waro'. Wa dzalika yujibu lil 'abdi mahabbatallahi. Maka hal ini akan menyebabkan bagi hamba, ya, kecintaan kepada Allah. Kama qala, ya, sebagaimana, ya, sabda Rasulullah ya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, atau firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsi di sini, wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu, ya, hambaku akan terus-menerus mendekatkan diri kepadaku dengan amalan nawafil, amalan sunnah, sampai aku mencintainya. Faman ahabbahullahu razaqahu mahabbatahu. Maka barang siapa yang dicintai oleh Allah, maka Allah akan menganugerahkan kepadanya kecintaan kepada Allah. Wa ta'atahu, dan juga menganugerahkan ketaatan kepada Allah. Wal istighala bidzikrihi, dan dia akan dianugerahi kesibukan dalam berzikir kepada Allah. Fa aujaba dzalikal qurba minhu, maka perkara-perkara ini itu dapat ya mengakibatkan atau menjadi sebab kedekatan hamba tersebut dengan Allah. Wazulfa ladaihi, ya, dan juga memiliki ya kedudukan di sisi Allah, dan juga walhudwata indahu, ya, dan juga memiliki ya kedudukan yang tinggi, ya, yang terpilih di sisi Allah. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, ya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dan juga ini adalah hadis qudsi, ya. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Maka jika aku telah mencintainya, maka aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya ia mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi. Dan juga menjadi penglihatannya yang dengannya ia akan melihat. Wa yadahu allati yabtishu biha. Dan menjadi tangannya yang dengannya ia akan ya bertindak. Wa rijlahu allati yamshi biha. Dan menjadi kaki baginya, atau menjadi kakinya yang dengannya ia akan berjalan. Al-muradu bihadal kalami, yang dimaksud dengan ucapan ini, anna manijtahada bittaqarrubi ilallahi bilfara'idhi, ya, bahwa barang siapa yang bersungguh-sungguh untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan amalan wajib, thumma bin nawafili, kemudian mengerjakan amalan-amalan sunnah. Qarrabahu ilaihi. Maka Allah akan mendekatkan hamba tersebut kepadanya. Waraqqahu min darajatil imani ila darajatil ihsani. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan meningkatkan derajatnya. Ya, dari derajat keimanan, ya derajat iman, menjadi derajat ihsan. Fayasiru ya'budullaha 'alal khuduri wal muraqabati ka'annahu yarahu. Maka jadilah hamba tersebut itu menjadi menyembah Allah, ya, dengan merasakan kehadiran dan pengawasan dari Allah, ya, sehingga seolah-olah dia melihatnya. Fayamtali'u qalbuhu bima'rifatillahi ta'ala. Dan hatinya juga akan dipenuhi dengan ya ma'rifatullah, ya, mengenali Allah. Wa mahabbatihi, dan juga dipenuhi kecintaan kepada Allah. Wa 'azamatihi, dan juga dipenuhi dengan ya pengagungan kepada Allah. Wa khaufihi, dan juga rasa takut kepada Allah. Wa mahabbatihi, dan juga ya rasa segan kepada Allah. Wa ijlalihi, ya, dan juga ya pemuliaan kepada Allah. Ya, wal unsi bihi, dan juga ya rasa senang kepada Allah. Wa syauqi ilaihi, dan kerinduan kepada Allah. Hatta yasira hadzal ladzi fi qalbihi minal ma'rifati musyahidan lahu bi ainil basirati. Ya, sampai jadilah ya apa yang ada di hatinya berupa ma'rifah, ya pengenalan kepada Allah, itu seolah-olah dia ya menyaksikannya dengan pandangan hatinya. Famatamtala al-qalbu bi'azamatillahi ta'ala, ya, maka ketika hati itu dipenuhi dengan pengagungan kepada Allah ta'ala, mahadzalika minal qalbi kullama siwahu, maka itu akan dapat menghilangkan ya dari hati tersebut segala sesuatu yang selain keagungan atau pengagungan kepada Allah. Walam yabqa lil 'abdi syai'un min nafsihi wa hawahu, maka tidak akan tersisa bagi hamba tersebut sesuatu pun ya dalam hatinya, ya berupa atau dalam hatinya, dan juga ya atau dalam hatinya tidak akan tersisa sesuatu pun berupa hawa nafsunya. Wala iradata illa lima yuriduhu minhu maulahu. Dan tidak akan ya, memiliki keinginan, ya, melainkan apa-apa yang ya, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Fahina idzin, ya, maka pada saat itu, la yantiqul abadu illa bidzikrihi. Maka dia tidak akan lagi bertutur atau mengucapkan sesuatu, ya, seorang hamba tersebut, melainkan hanya untuk berzikir mengingat kepada Allah. Wa la yataharraku illa bi amrihi, dan juga dia tidak akan bergerak, ya, melainkan dengan suatu pergerakan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa inna toko natoko billahi, ya, apabila dia berkata, ya, dia akan berucap dengan bimbingan Allah. Wa in sami'a sami'a bihi, dan juga jika dia mendengar sesuatu, maka dia akan mendengar sesuatu dengan bimbingan Allah. Wa in nadhara nadhara bihi, dan jika dia melihat, ya, dia akan melihat dengan bimbingan Allah. Ya, wa in batasya batasya bihi, dan jika dia bertindak, maka dia akan bertindak dengan bimbingan Allah. Fahadha huwal muradu biqaulihi sallallahu alaihi wasallama, maka inilah yang dimaksud oleh sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, ya, aku menjadi pendengarannya yang dengannya ia mendengar. Wa basarahu alladhi yubasiru bihi, dan menjadi penglihatannya yang dengannya dia akan dapat melihat. Wa yadahu allati yabtishu biha, yang dengan aku akan menjadi tangannya, ya, yang dengan tangannya ia akan dapat bertindak. Wa rijlahu allati yamshi biha, ya, dan juga menjadi kaki yang dengannya ia akan dapat berjalan. Wa man asyara ila ghairi hadha, ya, maka barang siapa yang ya menafsirkan dengan yang selain hal ini, fa innama yushiru ilal ilhadi minal huludi awil ittihadi, maka dia sesungguhnya orang tersebut itu sudah melakukan ilhad, ya, artinya ia menganggap bahwa zat hamba dan zat Allah itu satu, ya. Jadi kalau menafsirkan selain apa yang ditafsirkan tadi, maka dia telah ya melakukan ilhad, ya, menganggap bahwa zat Allah dan zat hamba itu satu. Wallahu wa rasuluhu bari'ani minhu. Ya, dan Allah dan Rasulnya itu berlepas diri dari penafsiran yang seperti itu. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala in sa'alani la'u'tiyannahu, ya, jika dia meminta kepadaku, sungguh aku akan mengabulkan permintaannya. Wala in ista'adhani la'u'idhannahu, dan ya jika dia memohon perlindungan kepadaku, ya sungguh aku akan memberinya perlindungan. Yakni yang dimaksud adalah anna hadzal mahbuba lahu indallahi manzilatun khassatun. Ya, maksudnya bahwa ya sesungguhnya orang yang dicinta ini itu memiliki ya di sisi Allah itu memiliki kedudukan yang khusus. Taqtadi annahu idza sa'ala Allah syai'an a'tahu iyyahu. Yang sehingga ya, jika dia memohon sesuatu kepada Allah, maka Allah akan memberikannya. Wa in ista'adha rabbahu min syai'in a'adahu minhu. Dan jika dia memohon perlindungan kepada Allah dari sesuatu, maka Allah akan memberikan perlindungan kepadanya. Wa in ta'ahu ajabahu. Dan jika dia berdoa kepada Allah, maka Allah akan menjawabnya, mengabulkannya. Fayusiru mujabat da'wati. Ya, maka dia menjadi orang yang ya senantiasa dijawab doanya, dikabulkan doanya. Likaromatihi ala rabbihi jalla jalaluhu. Karena ya karomah yang dia miliki di sisi Allah, di sisi Rabb-nya jalla jalaluhu. Wa qad kana katsirun minas salafis salihi ma'rufan bi ijabati da'wati. Dan sungguh ya banyak dari kalangan as-salafus salih, ya pendahulu kita yang salih, itu banyak dari mereka yang dikenal karena ya doanya itu selalu dikabulkan. Wa kana Sa'd bin Abi Waqqas ya mujabat da'wati. Ya, contohnya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas ya radhiyallahu anhu, itu termasuk orang yang doanya itu senantiasa dikabulkan, ya mustajab. Ya. Fa kadzaba alaihi rajulun. Maka suatu hari ada seseorang yang ya berdusta kepadanya. Ya. Ya berdusta kepadanya, kemudian faqala, maka Sa'ad bin Abu Waqqas radhiyallahu anhu kemudian berdoa, Allahumma in kana kadziban fa'mi basarahu. Ya Allah, jika orang ini berdusta, maka hendaklah atau maka butakanlah matanya. Wa atil umrahu, dan panjangkanlah usianya. Wa arridhu lil fitani, dan timpakanlah kepada dia ya berbagai macam fitnah. Fa asaba ar-rajula dzalika kulluhu. Ya maka lelaki tersebut kemudian ditimpa oleh semua yang didoakan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas tersebut. Fa kana yata'arradu lil jawari fisikaki. Ya. Dahulu kemudian orang tersebut itu ya di goda ya. Digoda oleh ya anak-anak di jalanan. Wa yaqulu ya. Dan mereka berkata syaikhun kabirun. Oh, atau orang tersebut ya. Yang diejek tersebut itu yang tadinya berdusta tersebut kemudian didoakan ya. Kemudian menjadi buta, panjang umurnya dan ditimpa banyak fitnah. Kemudian dia berkata, Syaikhun kabirun, saya adalah orang yang tua. Maftunun, yang ditimpa banyak fitnah. Asobatni da'watu Sa'din. Ya, doa dari Sa'ad, ya doa buruk dari Sa'ad itu telah menimpaku. Kita lihat catatan kaki, Akhrajahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Wa ma'na qawlihi, ya, dan maksud dari hadis tersebut, fa ya kadzaba alaihi rajulun, maksudnya laki-laki tersebut berdusta kepada Sa'ad, maksudnya annahu ittahamahu ya kadziban wa buhtanan. Oh, jadi maksudnya fa kadziba alaihi rajulun, bahwa seorang laki-laki berdusta kepadanya, maksudnya adalah ai annahu ittahamahu kadziban wa buhtanan, bahwa orang tersebut itu menuduh ya menuduh Sa'ad bin Abi Waqqas bahwa dia adalah ya pembohong dan pendusta. Ya, kita kembali ke atas. Wada'a 'ala rajulin sami'ahu, ya kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas itu juga pernah ya mendoakan keburukan ya kepada seorang laki-laki yang ya sami'ahu yashtimu aliyan, di mana beliau radhiyallahu anhu itu mendengar laki-laki tersebut itu sedang ya mencaci Ali radhiyallahu anhu. Fama bariha min makanihi hatta ja'a ba'irun natun. Maka ya tidak lama kemudian datanglah ya seekor unta, ya seekor unta jenisnya yang datang. Ya, datang ke tempat tersebut. Fa khabathahu biyadaihi wa rijlaihi, ya, maka kemudian dia menjatuhkannya dengan kedua tangannya dan kedua kakinya, hatta qatalahu, ya, sampai orang tersebut terbunuh. Wa naza'at imra'atun Sa'id bin Zaidin fi ardin lahu. Ya, dahulu seorang wanita itu pernah ada yang merampas, ya, tanah dari Sa'id bin Zaid. Ya. Fadda'at annahu akhadha minha ardaha. Dan wanita tersebut melakukan klaim bahwa sesungguhnya ya Sa'id bin Zaid itu mengambil tanah tersebut dari wanita tersebut. Faqala, kemudian Sa'id bin Zaid, ya, beliau mengatakan, Allahumma in kanat kadzibatan fa'mi basaraha. Ya Allah, jika wanita ini berdusta, maka butakanlah matanya. Faqatalha fi ardiha. Dan ya, hilangkanlah nyawanya, ya, atau cabutlah nyawanya di tanah tersebut. Fa'amiyat, ya, maka wanita tersebut menjadi buta. Wa bainama hiya dhata lailatin tamshi fi ardiha. Ya. Kemudian ketika ya wanita tersebut itu pada suatu malam ya berjalan ke tanahnya tersebut, idh waqa'at fi bi'rin fiha, ya tiba-tiba dia terjatuh ke dalam sumur di dalamnya. Famatat. Kemudian dia mati di sumur tersebut. Kita lihat catatan kaki, akhrajahu Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Wanzuril asla, ya maka lihatlah pada kitab aslinya, yaitu Jami'ul Ulumi wal Hikami. Jami'ul Ulumi wal Hikami, yaitu Jami'ul Ulum wal Hikam, karya Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali, rahimahullahu ta'ala. Faqad awradal musannifu fihi jumlatan salihatan min akhbari mujabid du'ai. Ya, beliau menyebutkan ya berbagai macam kisah yang baik mengenai pengkhabaran orang-orang yang ya dikabulkan doanya. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamina. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaika.